Kita sampai pada pembahasan perilaku jahiliyah yang ke-35. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatul khamisatu wa thalathuna. Permasalahan yang ke-35. At-ta'abbudu bikashfil awrat. Di antara perilaku jahiliyah atau karakteristik orang-orang kafir yang hidup di zaman jahiliyah adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuka aurat mereka. Beribadah kepada Allah dengan membuka aurat mereka. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha. Apabila mereka melakukan suatu kekejian, yaitu membuka aurat mereka, maka mereka mengatakan, kami dapati bapak-bapak kami dahulu atau nenek moyang kami dahulu juga melakukannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memang memerintahkannya. Ini pengakuan mereka. Mereka lakukan kekejian dan mereka katakan, itu sudah dilakukan nenek moyang kami terdahulu dan itu memang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf ayat ke-28. Jadi inilah salah satu sifat ahlul jahiliyah, salah satu perilaku mereka yang kita diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai meniru-niru mereka. Yaitu mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuka aurat mereka. Ini ketika mereka melakukan tawaf. Ketika mereka melakukan tawaf di Ka'bah, dijelaskan oleh para ulama mufassirin, orang-orang jahiliyah dahulu yang datang dari luar kota Makkah, syaitan menipu mereka. Syaitan menghias-hiasi amalan buruk mereka. Kata syaitan, siapa yang datang dari luar Ka'bah atau dari luar haram, dari luar Makkah, maka dia tidak boleh tawaf dengan menggunakan pakaiannya yang dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi, kata syaitan, syaitan menipu mereka, tidak boleh seorang tawaf dengan menggunakan pakaian yang pernah dia lakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia mengenakan pakaian tersebut. Lalu bagaimana caranya? Caranya dia harus beli baju baru. Atau dia harus minjam sama orang yang ada di sekitar Ka'bah. Kalau tidak, berarti dia harus tawaf dengan tanpa menggunakan pakaian. Dan ini terjadi, laki-laki dan wanita. Subhanallah, betapa buruknya mereka, betapa jahilnya mereka. Laki-laki dan wanita tawaf di Ka'bah, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan telanjang. Tidak menggunakan pakaian untuk menutup aurat mereka. Dan lebih parahnya lagi, mereka anggap itu sebagai suatu ibadah. Mereka anggap itu sebagai suatu kebaikan, entah dari mana mereka dapatkan. Dalam ayat ini dijelaskan, mereka berdalil dengan dua dalil. Dari mana mereka dapatkan? Menurut mereka, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuka aurat dari dua dalil. Atau dengan dua alasan. Yang pertama kata mereka, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati nenek moyang kami melakukan seperti itu. Ini cara berdalil ahlul jahiliyah. Ketika mereka melakukan suatu amalan, tidak tahu mereka apakah amalan itu benar-benar berdasarkan perintah Allah, berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah justru itu adalah ajaran syaitan. Maka karena tidak tahu apakah itu betul-betul wahyu dari Allah, sudah dijadikan dalil perbuatan nenek moyang mereka. Kami dapati nenek moyang kami sudah lakukan seperti itu, sudah kami ikuti. Tidak perlu cari tahu apakah itu benar atau salah. Maka janganlah sampai kita mengikuti cara berdalil orang-orang jahiliyah ini. Belum tentu apa yang dilakukan orang-orang tua kita dahulu itu benar. Belum tentu apa yang kita wariskan dari budaya-budaya nenek moyang kita dahulu itu benar. Tetapi harus ditimbang dengan Al-Quran wa Sunnah. Kalau warisan budaya, amalan-amalan yang kita terima dari nenek moyang kita itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita jaga, kita pelihara. Kalau perlu, dijadikan sebagai situs wisata. Tetapi kalau ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh dipelihara. Seperti ada kebiasaan orang-orang kafir di Bali, orang-orang Hindu, itu ciuman berjamaah. Laki-laki dan perempuan, ada suatu budaya, suatu tradisi mereka berciuman di tengah lapang. Dan dilihat oleh seluruh orang, dilihat oleh para turis-turis dan sebagainya. Ini budaya-budaya, tradisi-tradisi jahiliyah bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencelah cara pendalilan seperti ini. Sebagaimana dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. Demikianlah. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad pada suatu negeri seorang rasul yang memberikan peringatan, kecuali orang-orang yang hidup mewah di negeri itu akan mengatakan, sesungguhnya kami telah mendapatkan nenek moyang kami mengikuti suatu ajaran yang berbeda dengan ajaranmu, dan kami hanyalah mengikuti mereka. Ini ucapan orang-orang jahiliyah di dalam menentang para rasul, di dalam menentang orang-orang yang mengajak mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Diajak mereka mengikuti Al-Quran, diajak mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban mereka? Ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang kita. Nenek moyang kita tidak mengajarkan seperti itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dalam banyak ayat. Awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka tetap akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya nenek moyang mereka itu tidak memahami apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-170. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-104, Allah juga berfirman, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka tetap akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan hidayah? Jadi jangan asal terima saja apapun yang kita lihat, kita dengarkan atau diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu. Lihat, kalau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita terima, tetapi kalau tidak, maka kita tinggalkan. Inilah yang diajarkan Islam. Yang kita ikuti adalah panduan atau pedoman hidup yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Adapun mengikuti selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa jadi justru mencelakakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Jadi ini yang pertama. Mereka sudah melakukan kesalahan, cara berdalilnya juga salah. Mereka melakukan kemaksiatan dan bid'ah sekaligus. Jelas kemaksiatan. Membuka aurat adalah kemaksiatan. Dan mereka gunakan itu untuk beribadah. Jadi maksiat dan bid'ah sekaligus. Lalu berdalil dengan cara yang salah. Bukan berdalil dengan wahyu, tetapi berdalil bahwasannya perbuatan tersebut sudah mereka wariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ini cara pendalilan mereka yang pertama. Cara yang kedua, yang lebih berbahaya lagi adalah al-qawlu ala Allahi bighairi ilmin. Mereka berkata atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Apa kata mereka? Ketika mereka melakukan ibadah kepada Allah dengan telanjang di Ka'bah, tawaf di Ka'bah dengan telanjang, apa kata mereka? Wallahu amarana biha. Allah memerintahkan kita melakukannya. La haula wala quwata illa billah. Perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan bid'ah mengada-ngada dalam agama, mereka katakan Allah memerintahkan yang seperti itu. Ini persis seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka melakukan berbagai macam kebid'ahan, mereka melakukan hal-hal baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka katakan itu hasanah, itu bagus, itu bid'ah hasanah. Kalau hasanah kan itu berarti ajaran Islam. Yang namanya kebaikan itu ajaran Islam. Mereka katakan suatu ajaran sebagai ajaran Islam atau ajaran yang datang dari Allah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan yang seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai kita berani berbicara tentang agama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Kita mengatakan ini diperintahkan Allah, ini adalah ibadah, dapat mendekatkan diri kepada Allah, ini adalah bid'ah tapi bid'ah hasanah. Maka ini semua ucapan-ucapan orang-orang yang lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para pendusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini lebih berat bahayanya dari yang pertama. Pendalilan yang seperti ini lebih berat, lebih besar dosanya. Kenapa? Karena mereka telah berani berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah berani berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pokok kesesatan. Munculnya berbagai macam kesesatan, kesyirikan dan kebid'ahan, itu tidak akan pernah ada kecuali diawali dengan ucapan tanpa didasari oleh ilmu. Tidak akan pernah orang berdoa kepada penghuni kubur kecuali ada kiai yang mengatakan itu bagus, itu boleh. Bahkan dia mengatakan itu ajaran Islam, itu perintah Allah, itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat melakukannya, para imam melakukannya. Padahal semua itu dusta. Tidak ada petunjuknya dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak dari para sahabat, tidak dari imam yang empat, tidak dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ulama seluruhnya sepakat, siapa yang menjadikan antara dia dengan dirinya, afwan, antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala suatu perantara untuk berdoa kepada Allah. Kemudian dia berdoa kepada para perantara tersebut agar meneruskan doanya kepada Allah. Ulama seluruhnya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Maka dia telah melakukan asyirkul akbar, syirik besar, yang mengeluarkan dia dari Islam, menyebabkan dia murtad. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini ajaran Islam, ini perintah Allah, atau minimal dia mengatakan ini mazhab Syafi'i. Padahal dicari seluruh kitab mazhab Syafi'i, tidak ada satupun yang mengajarkannya. Apalagi kitab-kitab karangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Inilah penyebab bermunculannya berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat. Karena adanya orang-orang yang lancang, berani menyandarkan kepada agama suatu ajaran yang tidak berasal dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW telah memperingatkan, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam hadis Aisyah, di dalam As-Sahihain, barang siapa membuat-buat cara baru di dalam beragama yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Ini apabila seorang melakukan bid'ah di dalam ibadah, apalagi kalau bid'ah dan sekaligus juga maksiat seperti yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah, seperti juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian orang-orang sufi beribadah kepada Allah dengan nyanyian-nyanyian, dengan tarian-tarian yang hal itu diharamkan di dalam syariat Islam. Mereka beribadah kepada Allah dengan bid'ah dan dengan maksiat sekaligus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka di dalam lanjutan ayat, kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan kepada mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menamakan membuka aurat adalah kekejian. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwasannya membuka aurat itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itu adalah fahsya, kekejian. Anehnya, hari ini sebagian manusia yang taklid, ikut-ikutan kepada orang-orang kafir, menamakan itu sebagai suatu kemajuan, suatu peradaban. Bukan zamannya lagi katanya pakai jilbab, apalagi pakai cadar. Itu zaman orang-orang badui, orang-orang Arab badui dahulu kata mereka. Sekarang zamannya buka-bukaan. Wanita sudah tidak malu lagi membuka auratnya. Seperti ayam di pasar, harganya rendah sekali. Bulunya sudah lepas semua, terlihat semuanya. Semua orang bisa memegangnya. Ini perumpamaan wanita-wanita kafir yang mempertontonkan auratnya. Semua orang bisa lihat. Tidak ada lagi kehormatan bagi suaminya. Semua lelaki bisa menikmati tubuhnya. Semua bisa melihatnya. Bahkan terkadang, sebagian wanita kalau di rumah, pakai pakaian yang menurut anggapan mereka sudah sopan. Pakai pakaian biasa-biasa saja. Tetapi kalau keluar rumah, dia justru buka-bukaan. Tetapi, wanita muslimah itu bagaikan permata. Dia terjaga, disimpan di tempat yang baik. Tidak setiap orang bisa memegangnya. Demikian perumpamaan wanita muslimah dan wanita kafirah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menamakan membuka aurat di sini sebagai fahishah dan fahsya, menunjukkan ini adalah dosa besar. Maka jangan tertipu dengan seruan-seruan dan propaganda orang-orang kafir Apakah propaganda secara langsung ataupun tidak langsung, berupa produksi film-film yang mengajak kepada membuka aurat, mempertontonkan aurat terbuka, sehingga orang-orang yang membuka aurat ini justru menjadi idola-idola kaum muslimin, khususnya anak muda. Iya. Dan baru-baru ini terjadi kasus-kasus perkosaan di jalan-jalan. Itu karena wanita-wanita ini menggunakan pakaian yang terbuka auratnya, sehingga memancing hal ini terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah memperingatkan, innallaha la ya'muru bil fahsya, dan Allah memerintahkan untuk menutup aurat. Dan ini termasuk dosa besar, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kecuali dalam dua perkara. Dibolehkan membuka aurat dalam dua perkara. Yang pertama, karena alasan darurat, seperti di dalam pengobatan yang mengharuskan atau terpaksa harus membuka aurat, maka ini darurat. Hukumnya hukum darurat. Iya. Kemudian yang kedua, antara suami istri. Antara suami istri. Ini yang dibolehkan. Adapun selain itu, hukumnya haram, dan itu termasuk fahisyah, termasuk kekejian. Lalu kata Allah, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian mengucapkan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui? Maka ini adalah celaan kepada kaum musyrikin, kepada ahlul jahiliyah, yang berbicara atas nama Allah tanpa didasari oleh ilmu. Mereka katakan ajaran sesat mereka sebagai perintah Allah, padahal Allah tidak pernah memerintahkan demikian. Mereka katakan sebagai suatu kebaikan, mereka buat istilah bid'ah hasanah, padahal siapa yang mengatakan itu hasanah? Apakah Allah yang mengatakan itu hasanah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu hasanah? Tidak ada dalilnya. Mereka berkata tanpa ilmu. Tetapi itu hanyalah hasanah menurut akal-akal mereka yang rusak, menurut hawa nafsu mereka. Maka pada ayat yang selanjutnya, yakni pada ayat yang ke-33 dari surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, Rabku hanya mengharamkan hal-hal yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma wal baghya bighairil haqq. Demikian pula Allah mengharamkan perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kalian menyekutukan Allah apa yang tidak Allah turunkan ilmunya tentang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan kalian berbicara atas Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Tidak tahu dalil, berani berbicara tentang agama Allah, mengatakan suatu amalan itu sunnah, suatu amalan itu boleh, padahal dia tidak memiliki dalil dari Al-Quran was sunnah. Atau sebaliknya, dia mengatakan ini tidak boleh, ini ajaran sesat, padahal hal itu berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah. Maka ini adalah ucapan atas Allah tanpa didasari oleh ilmu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang Allah peringatkan dalam surat Al-An'am, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengucapkan dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisanmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Tidak boleh seorang lancang mengatakan ini halal, ini haram, padahal dia tidak tahu dalilnya. Litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba. Hal itu adalah kedustaan-kedustaan yang kalian buat atas Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat-buat kedustaan atas Allah, mereka tidak akan beruntung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah salah satu perilaku jahiliyah yang dicela di dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka melakukan kekejian, mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan mereka beribadah sambil melakukan kekejian tersebut. Dan lebih parahnya lagi, mereka anggap itu sebagai suatu kebaikan, dan mereka berdalil bahwa itu sudah dilakukan nenek moyang mereka dan Allah memerintahkannya, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkannya. Maka janganlah kita mengikuti perilaku jahiliyah ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah pembahasan materi kajian sudah selesai dan insyaallah sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilakan untuk mengirimkannya ke kami, yakni di 08535302304, 08535302304, atau bisa juga mengirimkannya melalui surat alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan Hafidzahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasul. Saya mau tanya, ada orang dari kecil dia Islam sampai dewasa, terus dia masuk Kristen, dia murtad, terus masuk lagi Islam. Status dia dalam Islam dan menurut Islam bagaimana? Balas ke handphone karena radio salafi lenyap dengan gelombang lain. Wassalam, Dedi Panjalu. Baik, insyaallah ta'ala bisa dibalas melalui SMS oleh pengurus radio, bahwasannya apabila seorang itu masuk Islam lagi dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sah keislamannya, diterima dia sebagai seorang muslim, yakni dengan memenuhi syarat-syarat taubat, diantaranya menyesali dosa yang dia lakukan, kemudian dia tinggalkan kekafiran tersebut dan dia bertekad tidak akan mengulangi lagi dosa yang dia lakukan di masa depan. Ini syarat-syarat taubat yang utama. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka diterima. Demikian pula kalau ada saudara kita yang murtad, wal'iyadubillah, maka kita ajak dia lagi masuk Islam. Bukan langsung di boikot, tidak mau ketemu sama sekali. Tapi dia ajak lagi masuk Islam. Diingatkan bahwa dosanya itu dosa yang sangat berbahaya, dapat menyebabkan dia kekal di neraka. Iya. Kalau dia masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak mau lagi sama sekali masuk Islam, baru kemudian diboikot. Tapi harus ada usaha dulu untuk mengajak dia masuk Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mohon informasi tentang kasus pemukulan terhadap khatib di Aceh. Apa sebabnya? Mohon jawabannya. Terima kasih. Amin Bashir. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Namun tentunya hal ini ada sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau kita belajar kitab kuning Nahu Sharaf seperti yang ada di pesantren-pesantren. Apakah bid'ah Pak Ustaz? Mohon dijelaskan, terima kasih. Ini bukan termasuk bid'ah, bahkan sesuatu yang disyariatkan. Sebab dengan mempelajari Nahu Sharaf, apakah dari kitab kuning atau kitab putih sama saja, hal itu akan membantu kita memahami Al-Quran dan memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya sarana. Bid'ah itu terletak pada tujuan, bukan pada sarana. Baik. Afwan Ustaz, ingin tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bandung ada jamaah salaf atau tidak? Ada teman yang di Bandung tertarik dengan mazhab salaf, dia ingin belajar. Alhamdulillah, di Bandung dan bahkan hampir seluruh kota di Indonesia sudah ada dakwah salaf, bahkan pondok-pondok pesantren yang mengajak kepada manhajus salaf. Seperti yang telah diumumkan tadi, hari apa itu? Hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok jam berapa? Hari besok pagi jam sekitar jam 8 ada kajian umum di Bandung yang diisi oleh Ustaz Muhammad Asewet, ya, yang biasa kita putar kajian beliau di radio kita juga. Tempatnya di mana? Di pondok pesantren Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Masjid Pemerintah Kota Bandung atau Pemerintah Provinsi, saya kurang ingat. Yang pasti Masjid Pemerintah di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Alhamdulillah selain itu sudah banyak tersebar. Alhamdulillah ana juga ada jadwal di Bandung setiap bulan, pekan kedua ba'da maghrib, hari Selasa atau Rabu, di Masjid Anwarus Salaf di Jelekong, Bandung. Baik. Nanti mungkin bisa dikasih nomor kontaknya di sana oleh penyiar radio. Dikasih nomor kontak ikhwan di Bandung biar mudah mendapatkan alamatnya di sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, tolong dijelaskan masalah anak sepersusuan dan syarat-syaratnya. Ketika anak berusia 11 tahun diminumi 2 gelas ASI, apakah itu dikatakan sebagai anak persusuan? Baik. Anak persusuan itu dianggap sebagai anak persusuan dengan dua syarat. Yang pertama, disusui sebelum lewat 2 tahun. Sebelum lewat 2 tahun dari umurnya. Yang pertama. Yang kedua, disusui minimal 5 kali. Disusui minimal 5 kali. Jadi kalau ditanyakan di sini sudah 11 tahun, ini tidak lagi. 11 tahun tidak bisa lagi dijadikan sebagai anak susu. Jadi suami boleh menyusu kepada ibunya, karena dia sudah lewat 2 tahun. Afwan, suami bisa menyusu kepada istrinya. Kenapa? Karena sudah lewat 2 tahun, tidak akan jadi saudara sepersusuan. Atau istrinya tidak akan jadi ibu susuan. Baik. Adapun dalil bahwasannya hal itu harus di bawah 2 tahun adalah sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuharrimu minar radha'ah illa ma fataqal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam." Tidaklah mengharamkan dari persusuan itu kecuali apa yang membelah usus dalam masa persusuan, wa kana qabla al-fitam, dan itu dilakukan sebelum masa penyapihan. Kapan masa penyapihan itu? Masa penyapihan itu adalah setelah 2 tahun. Berdasarkan firman Allah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah. Dan para ibu menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuan. Maka yang dimaksud wa kana qabla al-fitam, hal itu dilakukan sebelum penyapihan adalah sebelum melewati 2 tahun. Adapun dalil minimalnya 5 kali persusuan adalah hadis Aisyah ummul mukminin di dalam as-sahih. Beliau mengatakan kana fi ma unzila minal Qur'an ashru radha'atin ma'lumat yuharrimna. Dahulu turun dari ayat Al-Qur'an 10 persusuan yang dimaklumi yang dapat mengharamkan. Summa nusikhna, kemudian dinasakh, dihapus hukum tersebut. Bi khamsi ma'lumat, dengan 5 persusuan yang dimaklumi. Fatufi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u min al-Qur'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan hukum itu tetap, yakni 5 persusuan. Baik, kesimpulannya 2 syarat. Disusui sebelum 2 tahun, sebelum lewat 2 tahun, dan minimal 5 kali persusuan. Ya. Dan 5 kali persusuan ini betul-betul disusui sampai fataqal am'a, membelah ususnya. Jadi maksudnya sampai dia kenyang. Iya, sampai dia puas. Baik. Jadi bukan sekali pertemuan dikasih 1, dicabut sedikit 2, 3 sampai 5, bukan itu maksudnya. Jadi betul-betul menyusui sampai 5 kali. Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu anak ini menjadi anak persusuan, maka haram baginya apa yang diharamkan menurut nasab. Sebagaimana dalam hadis di dalam as-sahih, wa innahu yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Sesungguhnya diharamkan dari persusuan apa yang diharamkan dari nasab. Artinya anak persusuan ini tidak boleh menikah dengan ibu susunya. Tidak boleh juga menikah dengan bapak susunya. Walaupun bapaknya tidak menyusuinya, tetapi tidak boleh menikah. Dan juga tidak boleh dengan menikah dengan anak-anak mereka berdua. Dari dari ibunya ini. Anak-anak dari ibu yang menyusuinya. Iya. Jadi, anak-anak dari ibu yang menyusuinya bagaikan saudara kandungnya. Bagaikan saudara kandungnya, mereka adalah mahram, tidak boleh saling menikah. Tidak boleh saling menikah. Baik. Hanya saja anak persusuan itu, demikian pula ibu yang menyusuinya dan saudara-saudara sepersusuannya tidak saling mewarisi. Tidak saling mewarisi. Dan juga tidak boleh menasabkan anak persusuan kepada bapak susuannya. Tidak boleh. Dia harus tetap dinasabkan kepada bapaknya yang asli. Kepada bapaknya yang asli. Baik. Demikian wallahu alam. Bismillah. Bagaimana jual beli via internet? Misalnya beli herbal di web. Bukankah dalam satu majelis. Bukankah hal itu bukan dalam satu majelis atau tidak memenuhi syarat yadan biyadin? Apakah jual beli herbal via internet bisa disamakan dengan forex trading? Syukran Abdullah. Tidak sama. Herbal dengan forex trading tidak sama. Dan herbal atau obat-obatan bukan termasuk barang-barang yang diwajibkan untuk dilakukan transaksinya dalam satu majelis. Itu hanya barang-barang khusus. Seperti dalam As-Sahih dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-dhahab bil-dhahab wal-fiddah bil-fiddah wal-bur bil-bur wal-sya'ir bil-sya'ir wal-tamar bil-tamar wal-milh bil-milh mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, asy'ir dengan sya'ir, ini juga sejenis gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, maka barang-barang tersebut kalau mau saling ditukarkan, mithlan bi mithlin, harus sama ukurannya, sawa'an bi sawa'in, dan yadan bi yadin, harus di dalam satu majelis. Ini khusus. Jadi kalau seorang mau menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka dia harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, jumlahnya harus sama. Kalau emas batangan 1 kilo, emas perhiasan sama saja, harus 1 kilo. Kalau beras Tasik 2 kilo, beras Banjarsari sama, harus 2 kilo. Tidak boleh berbeda. Kapan ada satu yang lebih banyak, maka itu adalah riba. Di syarat yang pertama. Syarat yang kedua harus dilakukan saat itu juga. Artinya apa? Tidak boleh kredit, tidak boleh hutang. Misalkan mau saling menukar beras Banjarsari dengan beras Tasik, tetapi yang punya beras Banjarsari ngasih 1 kilo dulu, ya. Mau tukar 2 kilo, tapi yang satu kasih 1 kilo dulu, nanti 1 kilonya besok, ini tidak boleh. Ini tidak boleh, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dan biadin. Baik. Atau seperti yang saat ini ada di sebagian bank, bagi siapa yang mau membeli emas atau mau deposito dengan emas. Emasnya misalkan 2 kilo, 2 kilogram, dia beli dengan cara cicil sebanyak 10 juta misalkan, dengan cara cicil setiap bulan dia setor 1 juta. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, harus dia dan biadin, harus cash, harus pada satu majelis, tidak boleh mereka berpisah. Oleh karena itu forex trading itu tidak dapat dibenarkan karena tidak bisa dilakukan di dalam suatu majelis. Baik, ini barang-barang khusus. Herbal itu tidak masuk. Yang masuk di situ dikiaskan kepada emas dan perak adalah mata uang. Kalau 1000 rupiah uang kertas dengan 1000 rupiah uang logam harus sama nilainya. Harus sama nilainya. Demikian pula dikiaskan kepada makanan-makanan ini, yaitu tadi beras. Ini makanan, semua makanan yang bisa disimpan dan tahan lama. Bisa ditimbang dan ditakar. Seperti jagung dan yang lainnya. Baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asya' aw hadhihi al-asnaf, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Apabila barang-barang ini terjadi persilangan, maka jual belilah sekemauan kalian. Yakni maksudnya mau berapa saja, satu lebih banyak tidak ada masalah. Tetapi dengan syarat idza kana yadan biyadin, dilakukan dalam satu majelis. Misalkan emas mau ditukar sama perak, mau diperjualbelikan sama perak, maka boleh. Kalau misalkan perak jumlahnya lebih besar, tetapi harus dilakukan dengan yadan biyadin, harus dalam suatu majelis. Demikian pula mau ditukar garam dengan beras, sudah berbeda barangnya. Hal itu dibolehkan, tetapi harus dilakukan di dalam suatu majelis. Tidak boleh kredit, tidak boleh tertunda. Baik. Kecuali dipersilangkan lagi antara emas dengan makanan atau perak dengan makanan, maka hal ini dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Boleh satu lebih besar nilainya dan boleh dilakukan dengan cara kredit. Maka kesimpulannya, membeli herbal dengan uang, dengan cara kredit, ataupun satu barang dia lebih besar nilainya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dikarenakan juga hal itu bukan termasuk asnaf ribawiyah, barang-barang yang ribawi yang disebutkan dalam hadis atau yang dikiaskan padanya, seperti yang tadi kita sebutkan, uang dikiaskan kepada emas dan perak, dan makanan seperti beras, jagung dikiaskan kepada makanan-makanan yang disebutkan di dalam hadis ini. Sebagai tambahan faedah, yang biasa terjadi hari ini transaksi money changer, ya, penukaran uang. Ya, ini sangat dibutuhkan kalau kita mau ke luar negeri, perlu penukaran uang. Kalau mata uang sudah berbeda, seperti rupiah dengan rial Saudi Arabia, maka tidak mengapa. Kalau satu mata uang jumlahnya lebih, misalkan 1000 rial ditukar dengan berapa? 2.300.000 rupiah. Maka ini tidak mengapa. Tidak harus ditukar dengan 1000 rupiah. Kenapa? Karena mata uangnya sudah berbeda. Tetapi tersisa satu syarat, ya dan biyadin. Yang dilakukan dalam majelis tersebut. Jadi kalau kita datang ke money changer, jangan dulu serahkan uang sampai kita lihat dia sudah siap uangnya. Jadi jangan sampai kita serahkan uang, tunggu sebentar ya, uang saya mau saya ambil dulu. Dia pergi ke money changer tetangga karena dia sudah habis stok. Maka ini tidak boleh. Hal ini tidak boleh. Harus dalam suatu majelis. Baik. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana pandangan ulama salaf tentang golongan khawarij, mu'tazilah, mazhab i'tizal, dan golongan karamiyah? Mohon penjelasan, wassalam. Ringkasnya, itu adalah golongan-golongan yang sesat. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan mereka. Afwan, apa boleh membantu ortu yang terlilit hutang bank? Bahkan kewajiban. Kewajiban seorang anak membantu orang tuanya yang terlilit hutang. Kalau hutangnya bersama dengan bank yang terdapat di situ ribanya, maka disertai dengan nasihat. Tetapi tetap wajib anaknya membantu. Membantu membayar hutang. Dan jangan membantu membuat hutangnya. Misalkan kalau ada yang mau hutang ke bank, mau hutang dengan cara riba, maka jangan dibantu untuk mendapatkan kucuran dana dari bank. Tapi membantu membayarkan hutangnya, disertai dengan nasihat, ini kewajiban seorang anak membantu orang tuanya. Ustaz, kakak saya suka melakukan safar untuk ziarah ke makam para wali, seperti ke Madura dan lain-lain. Lalu saya memberitahu bahwa hal itu terlarang seperti yang tercantum di dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Tapi kakak saya mengatakan maksud hadis itu kan ziarah ke masjid bukan ziarah kubur. Bagaimana cara saya menjelaskan tentang maksud dari isi hadis tersebut pada kakak saya? Hadis yang dimaksud adalah larangan Rasulullah SAW untuk melakukan safar atau perjalanan jauh dalam rangka ibadah ke suatu tempat tertentu selain kepada tiga masjid. Seperti dalam Sahih Nabi SAW bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan suatu perjalanan kecuali kepada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Ini saja yang dibolehkan kita melakukan suatu perjalanan dengan niat untuk beribadah di tempat tersebut. Baik. Adapun selain itu, tidak ada dalil yang mengkhususkan tempat-tempat tersebut boleh kita safar padanya. Oleh karena itu, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengunjungi Bukit Tur untuk beliau melakukan sholat di sana, melakukan ibadah di sana, lalu ada seorang yang mengingkari beliau, yaitu Nadra al-Ghifari, sampai dia mengatakan, "Lau adraktuka qabla an takhruja ma kharajta." Andaikan saya mendapatimu sebelum engkau pergi ke sana, tentunya engkau tidak akan pergi. Lalu beliau menyampaikan hadis tersebut dan diterima oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal yang dikunjungi apa? Bukan masjid, tetapi Bukit Tur. Dan hadis itu umum. Hadis tersebut umum, tidak dikhususkan masjid saja. Karena Nabi SAW mengatakan la tushaddu rihal, tidak boleh melakukan perjalanan, yakni perjalanan untuk ibadah tertentu. Maka katakan ini umum, tidak dikhususkan masjid tertentu. Apakah tanah tertentu seperti orang-orang Syiah, mereka punya jadwal kunjungan ke Karbala yang ada di Irak yang mereka anggap sebagai tanah suci. Ini bukan masjid, tapi tidak ada syariat untuk memerintahkan ke sana atau menganjurkan ke sana. Maka ini bid'ah. Demikian pula yang dilakukan Abu Hurairah tadi, bukan masjid yang beliau kunjungi tapi Bukit Tur. Ini bukit yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di bukit tersebut. Tetapi Abu Hurairah memahami hal itu tidak boleh sebetulnya. Andaikan beliau mendengarkan hadis ini sebelum beliau pergi, maka beliau tidak akan pergi. Maka ini menunjukkan keumuman dalil. Katakan bahwasannya riwayat ini umum, hadisnya umum, melarang semua tempat ziarah demi untuk melakukan suatu amal ibadah tertentu di situ, selain kepada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Demikian yang dijelaskan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.